Alhamdulillah. Assalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis Ummu Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagzu jaisun al-Ka'bah. Akan datang satu pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Faidha kanu bibaida minal ardi, ketika mereka telah sampai di satu tempat yang luas, yukhsyafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah subhanahu wa ta'ala mengikop mereka dengan khasaf. Khasaf yani mereka dimasukkan ke dalam perut bumi. Awalihim akhirihim, semuanya dari awal sampai akhir pasukan tersebut mereka di iqab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan khasaf, di balik bumi dimasukkan dalam perut bumi. Qultu ya Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, atau katakan ya Rasulullah, kaifa yukhsyafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, bagaimana mereka semuanya diiqab, terkena khasaf dari awal sampai akhir mereka yang ikut di situ, padahal ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang merupakan aswakuhum, orang-orang pasar, orang yang tidak tahu menau, sekedar ikut-ikutan. Waman laisa minhum, juga ada di situ orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka, tetapi kebetulan turut bersama mereka di sana. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsyafu bi awwalihim wa akhirihim, ya, semuanya akan disapu, diiqab dengan khasaf, dari awal sampai akhir mereka yang ada di situ semuanya terkena khasaf, dimasukkan ke perut bumi, diiqab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yub'athun ala niyatihim, kemudian mereka akan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah sesuai dengan niat-niat mereka. Muttafaqun alaih, wa hadza lafdhul Bukhari. Ada beberapa poin terkait dengan hadis ini. Yang pertama tentunya terkait dengan masalah akidah. Di sini menunjukkan isbat al-ba'ats. Summa yub'atsun ala niyatihim, menetapkan adanya hari kebangkitan. Dibangkitkannya an-nas min kuburihim di yaumil ba'ats. Yang kedua, shalawatullahi rahimahu wa rahimakumullah. Ia menunjukkan penjagaan Allah terhadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Mereka-mereka yang hendak menyerang Ka'bah diiqab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Muslimin rahimahullahu ta'ala, ini adalah pasukan yang besar, sehingga Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wafihim aswaquhum wa man laysa minhum. Ya, saking besarnya pasukan tersebut sampai ada di antara mereka orang-orang pasar. Yang hendak berjual beli, orang-orang yang tidak berniat seperti mereka, kebutuhan bersama mereka semua yang terkena azab. dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di sini ada faedah penting yang perlu kita senantiasa ingat, ya, yaitu khataru makhalatah bi ahli batil. Bahayanya berbaur, bercampur dengan ahli batil. Ya, mereka-mereka yang kebetulan bersama Jaish yang hendak menyerang Ka'bah, ternyata semuanya disapu oleh Allah, semuanya diikab oleh Allah, semuanya disiksa, semuanya terkena iqab, terkena khasaf. Ya, apakah yang memang pasukan yang berniat melakukan ifsad, merusak Ka'bah? Ya, duga orang-orang pasar, orang-orang yang tidak berniat seperti itu, kebetulan bersama mereka, maka di sini menunjukkan ya, bahayanya berbaur, ya, bergaul dengan ahlul batil. Dan juga tentunya ya, bahayanya ada ingkar mungkar, tidak ingkar mungkar kepada kebatilan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innan nas idza ra'u munkaran falam yughayyiru aw syaka an ya ummahum ikafullah." Oh, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia kalau mereka melihat kebatilan dan tidak merubahnya, tidak mengingkarinya, maka sebentar lagi Allah akan menimpakan iqab kepada semua mereka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah, dari azab yang ketika datang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tetapi juga orang-orang yang bersama mereka, yang tidak ingkar mungkar kepada mereka atau berbaur bersama mereka. Asyahid dari hadis ini dengan bab yang beliau sebutkan adalah thumma yub'atsun ala niyyatihim. Ya, di dunia hukum mereka dihukumi zahir perbuatan mereka ketika mereka berkumpul bareng bersama orang-orang yang menyerang Ka'bah, maka semuanya terkena iqab. Adapun di akhirat nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Qala Nawawi rahimahullahu taala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, juga dari ummu mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza sunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi yang ada adalah jihad wa niyyah. Wa idza sunfirtum, jika kalian diperintah keluar oleh waliul amr, oleh penguasa kalian untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, fanfiru, maka hendaklah semua kalian keluar. Muttafaqun alaih. Qala Nawawi rahimahullahu taala wa ma'nahu la hijrata min Makkah li anna sarat darul Islam. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah karena Makkah telah menjadi negeri Islam. Beberapa poin terkait dengan hadis ini, yang pertama, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath, itu bukanlah nafi hijrah secara mutlak. Bukanlah nafi hijrah secara umum. Tetapi sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, makna la hijrata ba'da fath yakni hijrah yang khusus. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah atau ke tempat lainnya. Kenapa? Karena Mekah akan senantiasa menjadi negeri Islam. Ya, ini pun nas, kata ulama kita, menunjukkan bahwasanya Mekah akan senantiasa tabqa ala Islam. Sehingga tidak akan ada lagi hijrah dari Mekah ke negeri yang lain. Adapun hijrah dari negeri-negeri yang lain dari selain Mekah, maka tetap masyru'ah. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la tanqati al-hijrah hatta tanqati at-taubah. Tidak akan terputus syariat hijrah. Syariat hijrah dari negeri-negeri kafir ke negeri yang lain ini tidak terputus sampai ya terputusnya kesempatan taubat. Dan taubat terputus kesempatannya ketika terbit matahari dari barat. Sehingga sekali lagi, la hijrata ba'dal fath. Di sini nafyun khas, menafikan hijrah yang khusus. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah, karena Mekah akan senantiasa menjadi negeri Islam. Adapun hijrah negeri-negeri kafir yang lain tetap disyariatkan. Yang kedua, untuk seorang meraih fadilah hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan jihad dan niyah as-salihah. Walakin tetapi untuk kalian bisa mendapatkan pahala hijrah, masih ada caranya dengan jihadun wa niyah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza sunfirtum fanfiru. Jika kalian diperintah keluar oleh wali amr untuk berjihad, maka keluarlah kalian. Ini hadirin fillah rahimun rahimakumullah. Seperti kita tahu, satu di antara empat keadaan jihad menjadi fardu ain. Jihad hukum asalnya fardu kifayah, menjadi fardu ain ketika beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah ini, ketika waliul amr memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berjihad. Wa idza sunfirtum fanfiru. Keadaan yang kedua ketika al-adu, musuh telah menyerang, mengepung, menyerang satu negeri muslim. Maka kaum muslimin ini kita sebut wajib untuk melawan. Jihad difa'i. Keadaan yang ketiga, ketika seorang muslim sudah berada di saf. Di saf, sudah saling melihat berhadapan dengan kelompok kafir, barisan kafirin. Ketika sudah ada di saf seperti ini, di barisan yang sudah siap tempur di antara dua pasukan, maka haram, tidak boleh dia mundur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwallul adbar. Tidak boleh dia membalikan badan untuk melarikan diri. Keempat adalah ketika diri dibutuhkan oleh pasukan. Yani misalnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ada satu persenjataan yang tidak bisa menggunakannya kecuali dia. Sehingga muslimin, mujahidin butuh keahliannya. Ketika itu, maka bagi dia menjadi fardu ain. Qala rahimahullahu ta'ala, adapun syahid dari hadis ini adalah walakin jihadun wa niyah. Dengan jihad dan niat yang salihah, seorang akan bisa meraih pahala hijrah. Keutamaan pahala hijrah. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama Nabi sallallahu dalam satu peperangan. Faqala, kata Rasul sallallahu sallam, inna bil Madinah lirijalan. Di Madinah ada beberapa orang. Masirtum masira. Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan. Wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kalian menempuh satu wadi. Illa kanu ma'akum. Kecuali mereka akan bersama kalian, mendapatkan pahala bersama kalian. Habasahum al-marad. Karena mereka tertahan oleh sakit. Wa bi riwayatin illa syarakukum fil ajr. Kecuali mereka bersekutu, mendapatkan pahala bersama kalian. Karena mereka tidak berangkat dengan sebab uzur. Rahu muslim. Qala wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna qawman khalafana bil Madinah. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di Madinah. Ma salakna syi'ban. Tidaklah kita menempuh satu jalan. Syi'b ini jalan di pegunungan. Tidak kita menempuh, menapaki jalan-jalan di pegunungan. Wala wadi, atau kita menempuh wadi, lembah. Illa wahum ma'ana, kecil mereka bersama kita. Ia mendapatkan pahala bersama kita. Habasahum al-udhur. Karena mereka tertahan oleh udhur. Alhamdulillah rahimah wa rahimahumullah. Jelas kaitan hadis dengan bab adalah an-niyah. tingginya kedudukan niat. Ketika seorang muslim memiliki niat untuk beramal saleh, tetapi habasahu al-udhur, tetapi udhur menahannya sehingga tidak bisa melakukan niat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala. Kata Rasulullah SAW, ada orang-orang di Madinah, tidak kalian menempuh satu perjalanan, kalian menempuh wadi kecuali mereka akan bersama kita. Kenapa? Mereka memiliki niat untuk berangkat berjihad, tetapi habasahum al-marad. Mereka tertahan oleh sakit. Memiliki niat, tetapi tidak bisa berangkat karena sebab marad. Ini menunjukkan agungnya kedudukan niat. Demikian juga yang kedua, kata Rasulullah SAW, habasahum al-udhur. Ketika dia memiliki niat, ia kemudian tertahan karena sebab, tidak bisa melakukan karena sebab udhur, maka dia dapat pahala tersebut. Khairullah rahimah dan rahimahumullah sebagai penutup. Namun, perlu kita ingat, beda antara seorang yang memiliki kebiasaan dengan tidak. Beda antara amalan yang biasa dilakukan oleh seseorang dengan yang tidak biasa. Kalau seorang memiliki kebiasaan melakukan satu ibadah, tetapi karena sebab udzur, dia tidak bisa melakukan apa yang dia biasa lakukan dalam keadaan niatnya ingin melakukan, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia dicatat mendapat pahala bukan semata-mata pahala niat, tetapi pahala seperti orang yang melakukan dengan sempurna. Beda antara seorang misal contohnya, seorang yang jarang sholat rawatib, atau kita contohkan orang yang jarang sholat witir. Di rumahnya pun dia jarang sholat witir. Tetapi alhamdulillah ketika dia bersama orang-orang saleh di safar, dia melihat orang-orang saleh, orang baik bersamanya sholat witir. Tetapi niatannya sholat witir ini terhalang. Kenapa? Dia sakit sehingga tidak bisa witir. Atau ketika dia bangun tidur, dia lihat masya Allah teman-temannya sedang sholat witir, tapi dia mau berangkat beranjak sholat witir, keburu adzan subuh dan keadaan dia tidak pernah biasa sholat witir, maka dapat niat pahala semata-mata pahala niat. Tapi kalau seorang yang biasa di rumahnya sholat rawatib, sholat witir biasa terus, tidak dia tinggalkan kecuali ada sesuatu. Dalam satu safar ternyata dia ketinggalan sholat witir, terhalang sholat witir karena uzur. Maka ketika dia masih memiliki niat untuk berapa witir, bukan hanya pahala niat, tetapi pahala orang yang melakukan sholat witir dengan sempurna. Ini pentingnya menjaga amal. Apa dalilnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridhal 'abdu aw safara." Jika seorang sakit atau safar berpergian jauh, kutiba lahu, akan dicatat untuknya, ma kana ya'malu, apa yang biasa diamalkan, sahihan muqim, ketika dia sehat dan muqim. Ketika sehatnya dia biasa sholat wajib, ketika sehatnya dia biasa sholat witir. Ketika sakit, kata Allah, sudah di pembaringan, tidak bisa sholat witir. Selama masih ada niat, maka dia dicatat seperti seorang mengamalkan sholat witir. Adapun orang yang tidak biasa sholat witir, ketika safar bersama orang saleh, dia bangun ketika lihat ternyata teman-teman masya Allah pada sholat witir, timbul keinginan untuk sholat witir, tapi ternyata keburu azan misalnya, dia dicatat dapat pahala, tapi hanya pahala niat. Yang satu pahala niat, yang satu mendapat pahala amil yang mengamalkan dengan sempurna. Ini khairul rahim wa rahimakumullah, penting yang kita menjaga amal ketika sehat, ketika muqim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu barakallahu fiikum.